Forza, sebuah lagu legenda dari Roma Irama, Begadang. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau nonton sinetron. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Ano jol lelean, le orang ono gunane, lelean nendo ae, le ono sonetane. Okay.